Kalau kau memang telah jemu kasih, bicara jujur saja padaku. Mataku mungkin dapat kau dustai, namun hatiku tidak. Tanggal dan bulan yang telah ditentukan, cincin pengikat pun telah kau kenakan. Tanda ikatan tak boleh diganggu, tapi mengapa kau ingkari janjimu? Kecewa jadinya, kekasih kini telah berdusta. Kecewa diriku, kekasih ingkari janjinya. Kasih apa salahku, kasih apa dosaku, hingga kau buatku kecewa. Cincin pengikat pun telah kau kenakan. Tanda ikatan tak boleh diganggu, tapi mengapa kau ingkari janjimu? Telah berdusta, kecewa diriku, kekasih ingkari janjinya. Wow, kecewa hatiku, kekasih memilih yang lain. Kasih apa salahku, kasih apa dosaku, hingga kau buatku kecewa.